Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian risalah mahia as-salafiyah. Pertemuan kita kemarin sampai pada penjelasan bahwa al-firqatun najiyah dan at-ta'ifah al-mansurah adalah dua nama atau dua sebutan lain bagi istilah as-salafu as-salihu. Itu berdasarkan dua hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis tentang iftiraq. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang isinya berita dari Nabi bahwa di tengah-tengah umat ini akan tetap ada sekelompok umat yang ditolong oleh Allah dan mereka tetap eksis di atas kebenaran. Kemudian dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa mereka semua itu adalah hum ala mithri ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti aku pada hari ini dan sahabatku. Nah, selain al-firqatu an-najiyatu dan ta'ifah al-mansurah yang menjadi nama dan sebutan berikutnya untuk istilah salafus soleh adalah al-ghuraba. As-salafus soleh disebut juga dengan al-ghuraba. Al-Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala mengatakan amma tasmiyatu bil-ghurabai, adapun penamaan as-salafus salih dengan al-ghuraba, ghuraba itu artinya adalah orang-orang asing. Fala yakhfa 'ala sunnati 'ala sunni hadithul ghuraba al-mashhuri fi sahih bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Perkara yang tidak samar lagi ala sunniyin bagi setiap sunni, orang yang berpegang kepada sunnah, perihal hadis al-ghuraba, hadis yang menyinggung tentang adanya orang-orang asing yang terkenal, yang masyhur dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, yang isinya bada al-islamu ghariban, Islam itu bermula dalam keadaan asing. Wasayarudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing seperti awal mulanya. Sayarudu ghariban kama bada'a, akan kembali asing kama bada'a, seperti awal mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan dalam riwayat ini bahwa orang-orang yang dianggap asing, mereka adalah orang-orang yang beruntung karena mereka berada di atas jalan yang benar. Ya, mereka berada di atas jalan yang benar, mereka selalu kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta paham para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena itu para salaf sangat layak sekali untuk kemudian mereka disebut al-ghuraba. Qala al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala berkata, "Istausu bi ahli sunnati khairan." Istausu bi ahli sunnati khairan. Sampaikan wasiat kebaikan untuk ahlus sunnah. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu ghuraba, orang-orang yang dianggap asing, orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang dalam keadaan tidak seperti keumuman orang lainnya. Supaya mereka ahlu sunnah yang dicap ghuraba itu tetap istiqomah, tetap kuat, maka dibutuhkan untuk saling apa? Wasiat, saling nasihat-menasehati dalam hal kebaikan. Wa qala al-imamu Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, fi madarijis salikin, dalam kitab madarijus salikin, syarihan hadis al-ghurba, menjelaskan soal hadis al-ghurba yang menyinggung soal keterasingan. Qala wal mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba'u. Kata Ibnu Qayyim, orang-orang yang beriman di tengah-tengah pemeluk agama Islam itu ghuraba, menjadi asing. Karena kebanyakannya para pemeluk Islam atau kaum muslimin ini hanya menyatakan keislaman lewat lisan saja, sedangkan hati dan amalnya jauh dari Islam. Karena itu orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan, kemudian mengamalkan Islam secara kafah di tengah-tengah para pemeluk Islam dianggap apa? Ghuraba, dianggap asing. Mayoritasnya orang hanya muslim KTP istilahnya. Ya, hanya muslim KTP, atau ada juga istilah muslim musiman. Kalau musim Ramadan jadi muslim, ya. Selepas Ramadan begitu lagi. Nah. Maka orang-orang yang benar-benar mengamalkan Islam secara utuh, secara sempurna, jelas keadaannya akan menjadi asing. Qala wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, para ulama di tengah-tengah seluruh kaum mukminin ghuraba, disebut asing karena jumlahnya sedikit, tidak banyak. Maka sangat entar sekali. Nah, asingnya mereka. Qala fa ahlus sunnati alladziina yumayyizuna minal ahwa'i wal bid'ah fihim ghuraba. Dan ahlus sunnah alladziina yumayyizuna minal ahwa'i wal bid'ah, mereka yang selalu memisahkan dirinya dari hawa nafsu dan kebid'ahan, fihim, di tengah-tengah para pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah, ghuraba, dianggap asing. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. والداعون, dan dai, dainya, para penyeru kepada sunnah, الصابرون على أذى المخالفين, dan yang selalu bersabar atas gangguan orang-orang yang menyelisihi sunnah, hum asyaddu haula ghurbatan, maka mereka menjadi orang yang paling asing. Walakin haula'i hum ahlullahi haqqan, namun kata Ibnu Qayyim, mereka semua itu yang dicap asing dan nampak asing, hum ahlullah haqqan, mereka adalah hamba Allah yang sesungguhnya, hamba Allah yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Fala ghurbata alaihim, maka pada hakikatnya tidak ada keterasingan dalam diri mereka. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin, akan tetapi ghurbatuhum bainal aktsarin, keterasingan mereka itu bainal aktsarin, karena mereka di tengah-tengah kebanyakan orang, ya, karena mereka berada di tengah-tengah kebanyakan orang yang keadaannya tidak seperti mereka. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di Quran surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Artinya mayoritas manusia di muka bumi ini, ya, mayoritas manusia di muka bumi ini tidak berada di atas jalan yang benar, jalannya Allah, bahkan keumumannya selalu mengajak kepada jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada sekelompok kecil yang mereka berupaya untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nampak asing. Ya, mereka nampak asing. Qala faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dinihi, maka mereka adalah orang-orang asing minallahi, yang datang dari sisi Allah, rasulnya dan agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhishatu wa in kanu humul ma'rufina al musyara ilaihim, dan keterasingan mereka hiyal ghurbatul muhishah, adalah keterasingan yang sebenarnya memilukan. Sebenarnya memilukan, karena mereka ini walaupun sedikit jumlahnya dan dicap asing, sebenarnya ada di atas kebenaran. Wa in kanu humul ma'rufina al musyara ilaihim, walaupun pada hakikatnya mereka itu orang-orang yang dikenal, bukan orang-orang yang asing. Ya. Al musyara ilaihim, seperti yang diisyaratkan sebelumnya kepada mereka. Nah, dianggap asing, dicap asing itu kalau karena dinisbatkan kepada mayoritas yang tidak seperti mereka. Qala fal ghurbatu thalathatu anwa'in, maka keterasingan itu ada tiga macam. Ghurbatu ahlullahi, pertama ghurbatu ahlillahi, keterasingan ahlillah, hamba-hamba Allah karena ketaatannya dan keimanannya. Yang kedua, wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalqi. Yang kedua, keterasingan ahlus sunnah rasulnya baina hadzal khalqi, di tengah-tengah seluruh makhluk, karena mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, qurbatu ahli dinihi, keterasingan ahli dinihi, yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hiya al-ghurbatu allati madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaha. Keterasingan tersebut adalah keterasingan yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pujian kepada orang-orangnya. wa akhbara 'anil din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban. Dan Nabi juga sudah mengabarkan tentang Islam ini. Alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban. Islam yang dibawa olehnya, annahu bada'a ghariban, bahwa Islam itu bermula dalam keadaan asing. Ya. Orang merasa aneh. Qala wa annahu sayaudu ghariban kama bada, dan bahwasannya Islam itu akan kembali asing, kama bada, seperti awal mulanya. Pertama datang Islam itu dianggap asing karena mayoritas manusia pada saat itu berada di atas ajaran jahiliyah, ya, kehidupan jahiliyah. Nah, Islam datang sedikit sekali para pengikutnya, maka mereka nampak asing. Nah, kemudian Nabi mengabarkan bahwa Islam ini akan kembali asing nanti di akhir zaman. Wa anna ahlahu yasiruna ghuraba, dan bahwasanya para pemeluknya menjadi ghuraba, orang-orang asing. Wa hadhihi al-ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan. Keterasingan ini qad takunu fi makanin duna makanin, bisa terjadi di satu tempat dan tidak di tempat yang lainnya. Kalau di satu tempat itu orang-orang yang mengamalkan sunnahnya hanya sedikit, sementara yang meninggalkan sunnahnya mayoritas, maka mereka disebut asing yang sedikit ini, ghuraba. Ya. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau di satu tempat itu yang mengamalkan sunnahnya mayoritas, yang tidak mengamalkan sunnahnya hanya 1-2, maka tidak lagi disebut ghuraba, asing. Jadi keterasingan ini bisa terjadi di satu tempat tanpa tempat yang lainnya. Wa waqtin duna waqtin, dan bisa terjadi pada satu waktu tidak terjadi di waktu yang lainnya. Nah. Wa baina qaumin duna qaumin, dan terjadi di tengah-tengah satu kaum tidak di kaum yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi. Ya, mana yang lebih mayoritas, mana yang minoritas. Ya, ketika kebenaran itu orang-orang yang berpegang dengannya minoritas, maka mereka masuk dalam kategori apa? Ghuraba. Ya. Walakin ahlu hadihil ghurbatihum ahlullah haqqan. Akan tetapi orang-orang yang dinyatakan asing ini, hum ahlullahi haqqan, mereka adalah hamba Allah yang sebenarnya. Fa innahum lam ya'u ila ghairillah, karena mereka tidak kembali kepada selain Allah. Walam yantasibu ila ghairi rasulihi, dan mereka pun tidak menisbatkan diri kepada selain rasulnya. Kembalinya kepada Allah, penisbatannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Walam yadru ila ghairi ma ja'a bihi, dan tidak menyeru kepada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini karakternya, ini sifat-sifat dari al-ghuraba itu. Maka sama persis dengan sifat-sifat yang disandang oleh para salafus saleh, kembali kepada Allah, ya. Penisbatannya selalu kepada Al-Qur'an, kepada Allah dan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa min sifati haula'il ghuraba alladziina ghadabahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara sifat-sifat al-ghuraba, orang-orang asing yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu antara lain adalah at-tamassuk bis sunnati idza raghiba an hadas. Ini sifat-sifat al-ghuraba. At-tamassuku bisunnah, berpegang teguh kepada sunnah, idza raghiba anha an-nas, ketika manusia pada umumnya membenci sunnah. Wa tarku ma ahdatsuhu wa in kana huwal ma'ruf indahu, dan meninggalkan perkara-perkara baru, dan meninggalkan perkara-perkara baru yang dibikin oleh mayoritas manusia in kana huwa al-ma'ruf indahum. Walaupun perkara beliau tersebut menjadi sesuatu yang ma'ruf di sisi manusia. Walaupun keumuman manusia melakukan perkara yang baru dalam artian bid'ah, ya, dalam artian bid'ah, maka al-ghuraba ini tetap tidak goyah, tetap berada di atas sunnah, tidak terpengaruh dengan mayoritas orang yang melakukan kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru. Jadi yang pertama adalah tamastuk bisunnah, berpegang teguh kepada sunnah di saat manusia pada umumnya membenci sunnah. Yang kedua, meninggalkan bid'ah, perkara-perkara yang baru, meskipun perkara-perkara yang baru itu dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ya. Yang ketiga, wa tajridu tauhid, memurnikan tauhid. Wa in ankara dzalika aktsar nas, walaupun mayoritas manusia mengingkarinya. Walaupun mayoritas manusia mengingkarinya. Qala wa ha'ula'i humul qabiruna 'alal jamri haqqan, 'alal jamri haqqan. Wa ha'ula, mereka al-ghurba, humul qabiruna 'alal jamri, adalah orang-orang yang memegang bar api sesungguhnya. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, kepada kebenaran, itu bagaikan menggenggam bara api di saat mayoritas manusia meninggalkannya. Ya. Nabi mengatakan, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian suatu zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh terhadap agamanya itu seperti menggenggam bara api. Ya, au bihadal ma'na. Maka mereka al-ghuraba, orang-orang yang dicap asing, ya. Yang dicap asing ketika banyak orang yang mulai tidak perhatian terhadap urusan agamanya, terhadap sunnahnya, kemudian ada orang yang tetap konsisten, tetap istiqomah berpegang kepada sunnah, maka tentu ini sangat berat sekali, bagaikan menerjang batu karang, ya, berat. Nah, untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan seperti orang yang menggenggam bara api. Wa aktsar nas bal kulluhum la'imun lahum, kebanyakan manusia bahkan semuanya la'imun lahum, mencela mereka, mencibir, menghina, merendahkan, ya, mencibir, menghina, merendahkan, mengejek, nah, di saat semua orang tidak mengenal tentang lihyah, maka jelas akan ada ejekan-ejekan, cibiran-cibiran, ya, hinaan-hinaan. Dan ini sebagai bukti nyata dari apa yang dikabarkan oleh Nabi tadi, bahwa orang yang berpegang teguh kepada agamanya bagaikan menggenggam bara api. Ahlus sunnah yang celananya di atas mata kaki, ya, di masa semua manusia sudah tidak lagi mengenal hal tersebut, maka akan mendapatkan hinaan, celaan, cacian, ejekan, ya. Dan itu juga sebagai bukti dari apa yang telah dikabarkan oleh Nabi, bahwa orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan menggenggam bara api, ya. Qala fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syududin wa bid'atin wa mufaraqatin li sawadil a'zham. Bahkan karena dianggap asingnya mereka baina hadzal khalqi, di tengah-tengah manusia ini, ya'udduhum ahla syududin, manusia menganggap mereka al-ghuraba ahla syudhudin, sebagai orang-orang yang selalu membuat penyelisihan, berada di atas kebid'ahan, memisahkan diri dari sawadul aqwam, dari mayoritas kaum muslimin. Nah, dianggap eksklusif, ya, tidak mau seperti keumuman banyak orang. Nah, bal al-islamu al-haqqu alladhi ja'a alladhi kana 'alaihi rasulullah wa ashabuhu huwa al-yawm ashaddu ghurbatan minhu fi awwali dhuhurihi. Bahkan Islam yang benar alladhi kana 'alaihi rasulullah, yang Rasulullah SAW berada di atasnya dan para sahabatnya, huwa al-yawm, pada hari ini Islam yang seperti itu keadaannya, ashaddu ghurbatan, lebih dicap sebagai Islam yang aneh, Islam yang asing, fi awwali zuhurihi, dibandingkan dengan awal kali munculnya. Ya. Pada awal kemunculan Islam itu aneh. Tapi belakangan Islam yang muncul, yang dibawa oleh Nabi SAW akan lebih dianggap aneh lagi, karena kebanyakan para pemeluknya berislam tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Islam yang benar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya pada hari ini, dianggap sebagai Islam yang paling aneh, Islam yang paling asing. Bahkan sering sekali terlontar kata-kata agama baru. Ya, agama baru, ajaran baru. Nah, jelas ini menunjukkan bahwa keterasingannya melebihi keterasingan ketika awal mula Islam muncul. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu masyhuratun ma'rufah. Meskipun sebenarnya a'lamuhu, tanda-tandanya, rusumuhu, ciri-cirinya, adh-dhahirah, yang nampak jelas, masyhuratun ma'rufatun, masyhur dan diketahui. Nah, namun tadi karena banyak orang yang tidak faham benar tentang Islam, maka menganggapnya sebagai sesuatu yang asing dan aneh. Fal Islamu al-haqiqiyyu gharibun jiddan. Maka Islam yang sejatinya, Islam yang sesungguhnya, gharibun jiddan, sangat aneh, sangat asing pada hari ini. Wa ahluhu ghuraba, dan orang-orangnya dicap orang-orang asing, asyaddul ghurbati bainan nas, orang yang paling asing di tengah-tengah seluruh manusia. Nah, intaha kalamuhu rahimahullah, selesai perkataan beliau rahimahullah Ibnu Qayyim. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.